tetep dadi kanca. Nek umume wong roh nek sing dikancani niku cacat terus menghindar. Malah gak sida dadi kanca. Nah, kanca sing sejati mboten ngoten. Kanca sing tenan-tenan kanca niku ngerti duwe cacat, tetep ngancani. Malah berusaha supaya cacate kanca niku ilang. Ora kok terus menghindari mau ngancani mboten, tapi tetep ngancani. Usaha ngatur ya amriye cacate kanca niku ilang. Walaisa lan ora ono apa zalika mengkono-mengkono ngancani sing sejati illa maulaka kejaba iku bendoro sira al karima kang maha mulya. Nek Gusti Allah niku jan ngertos jenengan cacat niku ngertos jenengan elek ngoten niku Gusti Allah pirsa wong panjenengan sing damel jenengan nggih ngriku. Malah-malah sajane menungso niku kalih malaikat pun dipaidu tukang rusak kan mateni, tapi wong Gusti Allah sing mulyane menungso akhire kemuliaan niku diparingne menungso karena seneng tresna teng menungso panggah ngancane menungso potensi-potensi kesaenan niku diparingne teng menungso. Wewenang dadi khalifah diparingna teng menungsa. Dhisiku sing saged ngoten niku namung bendoro namung pangeran. Nek liyane niku lah nggih koyo sing diomone sing sak derenge niki. Wong sing mulyakna asira, mulyakne sampean. Niku sakjane mboten mulyakna sampean, tapi mulyakna barang sing disenengi, sing nemplek teng sampean. Dhisiku niku sakjane ngoten. Saman seneng bojo niku mboten seneng bojo sampean. Tapi nyenengi apa sing enek teng bojo sampean niku sing cocok karo sampean. Kok upama perkara sing cocok karo sampean niku mboten enten, lan wis ora enek pengarep-arep iso ngrasakno napa sing cocok kalih sing sampean senengi, bisane terus pegatan. Wong sing disenengi niku lek setia ya, setia terus manut nek ya, wong lanang ya sing disenengi wong lanang sing gati karo wedok beneh teges ndak kok benehe ora enek tegese gak enek nafkahe sing diharap-harap ya gak enek kate dijak petung kaya ta Mas diwai sing apik malah ngamuk dan iku bisane terus njaluk pegat. Mergo napa? Mergo jamilu sitri. Tutup sing bagus sing enten teng sampean pun mboten enten. Anane demen niku demen bungkuse ora demen isine. Ngoten. Mergo lek roh isine tenan, wong niku wis ora enek sing gelem kekancan. Ya ngoten niku. Lah nek Gusti Allah ngoten. Gusti Allah niku jelas tentang panjenengan itu Allah perso sak perso persone saestu jelas tapi panggah jenengan diparingi rezeki panggah Gusti Allah welas dhateng panjenengan senajan sampean dosa panggah dinteni kapan tobaté panggah disediani wong sing ngelingno panggah disediani ayat sing saged nuduhno. Niku sedaya keranten kemurahan kemuliaan jasanipun bendoro Allah Subhanahu wa taala. Khairuman utahe bagus-baguse wong. Tasabu kang ngancani sapa sira ing man iku man wong. Ya telubu kang goleki sapa man ka ing sira. Oleh goleki man lali sayyi. Ora krana suwiji-wiji. Ya'udhu kang bali apa sa'in mingka sangka sira ilahi maring man. Wong ngancani yang paling apik niku goleki terus jenenge kanca niku lek goleki terus. Tapi oleh goleki ora kok krana arep njaluk apa-apa saka sampean. Sing apa-apa niku mengke balike tengene sing goleki. Jenenge wong lek ngarani kanca sing tenan iku ora kok kanca sing lek butuh tok mara. Lek ora butuh ora. Mara niku iku duduk kanca sing tenan. Lek kanca sing tenan iki goleki terus ora mergo arep golek apa-apa, ora mergo arep oleh apa-apa. Wis pancen butuhe ketemu. Niku sahabat. Sahabat sejati. Mbah angel nggih golek ngoten niku nggih. Wong sampean gelem mulih ngancani bojo teng omah niku mergo enek sing diarep-arep. Enek sing dijaluk ngoten lho. Nek kira-kira sing dijaluk ora enek kepasi prei gak salat ngono ya wegah mulih. Wegah mulih. Krasane ning masjid jagongan sampe bengi-bengi. Iku mulih sing diuli apa? Lho ngoten niku jawabe. Di sing diuli apa iku maknane mulya ritek sing tak golek ya ora enek sing tak arep-arep gak. Padahal nek jenenge kanca tenang niku mbok oleh napa-napa mbok mboten oleh napa-napa tetep piyambake niku goleki as-sahibi utawi kanca alal hakikati ing ngatasé sejatine kekancan iku wa ya sahib iku man wa badala kang gelem nyerahno sapa men lem ngewehaken sapa man maringaken ihsanahu ing jasa baike man ilai kamaring sira. Kanca sejati itu adalah kanca yang selalu mau memberi kepada kamu. Memberi pun tidak sekedar memberi, tapi memilihkan yang terbaik untuk kamu. Iku jenenge kanca tenan. Dek ngalah, aku ora butuh, kowe sing paling butuh nunggu aku. Aku cukup kene. Iku kanca tenan. Wa asbagolan nyampurnaaken sapa man kanca ni'amahu ing pira-pira kenikmatane man nyampurnaaken alaika ing atase sira. Dan itu tidak peduli. Wis gak peduli kowe gelem ngijoli apa gak ngijoli ora urus butuhe aku ngewehi awakmu soal kowe bales apa gak bales aku gak ngurus wis iku kanca tenan mun ate petuk kanca ngoten kok walam yamna upama enten niku biasane krana pancen napa melihat kesempurnaan sing enten teng sampeyan. Tegese piyambake mboten sempat ningali cacat sampean. Mergo panjenengan cilik cilik, sampean kanca gandeng panjenengan kelakuane sampean ki apik. Niku piyambake gelem nancan. Lah fungsi suatu ketika krana sampean jenenge wong lupa, lalai, alfa niku lak sifate wong. Moro-moro mbuh piye lan piye sampean tau petuk ndeke sampean gak gelem wawuh, gak gelem nyapa. Ngoten niku wis mulai wis berubah saiki. Dadi sak kuwi wis muni berubah, ora biasane niku jenenge kanca niku lek duwe apa-apa sampean mesti nyiprat. Saiki blas ora nyiprat mergo dianggep berubah. Ngoten. Dan nek kanca sejati mboten, kanca sejati niku selalu memberi jasa kepada kamu. Selalu memberi kenikmatan yang terbaik untuk kamu. Bahkan walam yamna lan ora nyegah ing kancamu sing tenanan mau midhalika saking mengkono-mengkono wewah. Apa sing ora nyegah mabara ya alamu kang ngerti sapa kancamu hu ing ma rupane kok rupane barang sing dingerteni, rupane min uyubika, nyatane saking pira-pira cacat sira. Alati kang yakrohu kang sengit sapa man kancamu sing sejati mau sengit ha ing cacat mau mingka saking sira. Dhe'e jane ora seneng karo kelakuanmu. Dhe'e sengit karo kelakuanmu. Tapi tetep kanca sampean iku weweh terus. Ora peduli iku. Wonge merengut apa gak merengut. Wonge maido apa gak maido. Pokoke sahabat tetep sahabat. Ngoten niku aman goleki mboten. Walai salan ora ana. Apa zalika mengkono-mengkono kelakuane kanca sing model ngono kuwi? Ora ana iku illa maulaka kejaba bendara sira. Ini ku Allah Subhanahu wa taala. Allah niku mboten butuh napa-napa. Krana sake ora butuhe sembarang kalir diweni sampeyan. Tuh, saestu niku padahal Allah niku pirsa lek sampean niku nglakoni kemaksiatan. Gusti Allah niku mboten remen nek kawulane maksiat niku mboten remen. Tapi panggah paring. Ora kok terus maksiat terus moro ambekane sampean bindeg ngoten iki mboten. Lah nek kira-kira anggere keting terus bindeg peparinge ngono lah. Wis entek wong-wong niki nggih. Lah iya maksiat langsung mandeg, maksiat langsung mandeg. Nah ternyata mboten. Allah menepati janji, kadung ditakdir umure 90 tahun ya diparingno 90 tahun. Ya senajan 90 tahun wonge maksiat terus. Lho niku sing saged ngoten niku namung Gusti Allah. Sapa lek liyane niku? Pak Hibudren. Hibudren. Wa khairu sahibin utai bagus-bagus si konco laka kedui siro aidon halih-malih ikuman wong ik tanah kang merhatek no sokoman bika kelawan siro sampean repot cite biambai nulungi sampean iku sohib konco yang paling bagus selalu memperhatikan ngertak-ngertak nebiye saiki keadaan urung sampai sampean jaluk sumbangan kono wis moro bantu sampean. Sama narap di jahwe kono wis ngereka-ngereka anu ae nanggo soal teratak soal sound system soal kursi macam-macam wis aku wis ngurusi sama rasa mikir niku jenenge iktana niku nemen-nemeni lah merhatekno wa asarolan ngalah asaron niku disiaken pemilihan kaeng sira. Wa aroda lan selalu ngarepno sapa man kanca sahib mau kaeng sira ngarepno min ghairi manfaatin tanpa golek manfaat ya nalu kang bakal merkoleh sapa man ha ing manfaat mingka saking sira. Terus goleki sampean kangen merhatekno sampean sampean lara ditunggoni sampean repot dibantu sampean tilem ngriku sing melek jaga enten kanca sing wani nekat men dudu ngaten nggih lha kono lara ketek wis iso turu sener sengguri aku tak nyusul turu pisan lagi ngoten sampean duwe kanca ning rumah sakit sampean nunggoni mesti ngoten. Ketahui kan awak turu es penak, aku tak melak turu. Es turu okay. Tak tunggu ni gak apa. Orang yang manfaatnya tak tunggu ni mesti ngitungnya kan. Ya, betul ni enten banyak kok. Semua yang namanya orang berjanji mau berteman, orang berjanji mau bersaudara, orang berjanji mau bersahabat. Ni gula kira-kira banyak hal yang mengecewakan. Pasti dia akan mengurangi volume persahabatan. Tak perlu berbalik total asalnya jadi konco jadi musuh. Mengkadang-kadang rebutan kepentingan. Biar konco Krono sing kono yo nyalon lurah, kene nyalon lurah. Ora sida ngonco kok. Musuhan. Niku kanca sejati lho. Nek kanca sejati niku goleki terus tanpa ada harapan manfaat apapun dari sampean. Niku jenenge kanca sampean. Walaisalan. Ora ana apa dalika mengkono-mengkono. Model kekancan sing ngono kuwi aidon halih malih ora ana iku ila maulaka kejaba mung bendara sih. Sak Gusti Allah maringi sampean uripne Gusti Allah oleh napa? Oleh napa-napa. Gusti Allah ngongkon sampean ibadah gelem salat. Niku kok to Gusti Allah tambah pangerane, tambah pangkate bintang kuwi mboten. Gusti Allah pandah Allah. Tidak bertambah apapun. Sampean niku jane mboten enten manfaate. Napa manfaate salat sampean niku napa? Betul ni enten, sak jajal lah. Sama nak kenal, sama kok jengkang jengking salah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manfaate unen unen sampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Le manfaate apa? Kanggo Allah. Sing manfaat lah malah sampaian. Sampaian muni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sing sing oleh manfaat. Gusti Allah nak apa? Gusti Allah. Menungsa panggah menungsa berarti menungsa niku panggah diwehi ya ra tau wae umane ra duwe ora duwe sing diwehne apa panjen ora duwe tapi ya wis ngono senajan sampean ora duwe Allah niku terus jaga sampean dijaga terus melenceng dielingno rajake kok minggo dikon sing kenceng. Setiap saat diingatkan. Ibu, mula lek kowe pengin golek kanca fatahid. Mongko ngalapa sapa sira, Gusti ing Gusti Allah ing maulaka. Ngalapa sahiban ing dadi kanca. Jenenge kanca niku. Kanca. Maksudnya niku selalu berdampingan. Mulane darane musahabah. Musahabah niku berdampingan. Wedak lan ninggalo sapa sira anasa ing menungsa, ngejarno sapa sira anasa ing menungsa. Janipun kalih nedah. Artinya jangan berharap apapun dari manusia. Jangan berharap apapun dari manusia. Mergo manusia iku lek sampean arep-arep upama ketoke gelem nuruti karep lan pengarep-arep sampean. Iku mesti mburine bendol jaluk ijol. Aku gelem ngene, tapi ya kudu ngene kowe. Lah niku wis wateke menungsa kok. Nuduhno lek menungsa niku kurang. Mulane nek sing kelong sithik kanggo sampean ketoke untuk kebaktian, untuk berjasa pada sampean, ternyata itu enggak berjasa. Karena itu ada tuntutan di belakang. Nek ora keturutan tuntutan di belakang itu minimal grundel mudak sitek mudak tunda mudak neng musuhi resiko paling ringan niku sampean dianggit nganggo anggitan sing elek aku wis korban ya ana ya ini kono ora krasa-krasa ngoten tok ya senajan ora diomongne ning sampean. Nggih ta? Krana kono ngarep-ngarep sampean gak krasa-krasa. Mosok kowe ora ngerti. Sekolah buku aku sing nemokno. Pas di kapan iku kowe SPP aku sing bayar. Kowe tau repot pengen mulih ra nek kancane tak kancane. Sembarang kalir tak kurbano kanggo aku. Mosok kowe ora ngerti lah aku ngesir awakmu lho mboten. Tiba. Lha niki mboten. Tidak apa menen rondo gayane takziah ora usah susah sing wis ya wis ono wis penak, muga pancen bojomu kuwi wong saleh tenan. Sak rohku kuwi ora enak wong saleh kaya bojo. Tenan. Kono wis penak ning kono wis ana widodo dari wis enak sing ngurus. Mbok urusono ya wis siji alam ngono ning alam kubur kowe ning dunya. Lah apa gunane kowe jentrung susah ngono kuwi yo? Apa pikir sing iki ana iki lho. Ya. Gayane niku jan luwes sembarang kalir dipokone wis. Nah, ngono lho Mas aku ngene-ngene wis tau soal kuwi sama rasane. Soal anak sampean. Iku sing wis kelas 2 SMP, sing kuliah bareng sama rasane kan Bos. Wis tau kok kon telepon aku wae. Tau urusan. Kok kuwi nek wong kok apik men. Aja kesusu percaya ngoten. Di belakang itu ada manfaat dari kamu yang ingin digeraut oleh dia. Kok ketika dia ingin geraut manfaat tadi ternyata manfaat yang diharap-harap itu mbok delikno. Plak wis ora gelem sambang neh. Lha niku wong. Wong. Iki pun umum ta nggih madeni. Tegese nyimpane nggih wong. Lumrah. Ngopo meneh kok kanca mantu mbek maratuwae sering ngono. Besok manten nanyar dilem-lem. Mangsane ngono besok wis ketemu kecewa wis. Upama ora langsung sampean dilokne ning arep sampean dhewe mesti dirasani karo tanggane. Aku jane ora patek cocok ampe mantuku sing sitok. Nek rumah saku biyen ya kono ya luwih pinter. Ketok ya pengalaman wong tau kuliah. Kudune lak ya ngerti repote wong tua piye apa. Mbok bantu sithik-sithik. Lah kok ora blas. Padahal nek biyen urung dadi mantuku ku ya kuliah bareng ku ya bareng-bareng be anakku aku sing nyangoni. Lah saiki bungsu dadi mantuku iku lho. Aku saiki kangelan ngramut adine. Tak jaluki tulung tak kon nyumbang SPP ini adine rong wulan ngono ya ora metu blas. Oh, jadi biyen olehmu ngepek mantu ki ana pengarep-arep. Wong gelem berbuat apik itu di belakangnya mesti ada pengarep-arep. Niku nek ora napa? Padha-padha wong niku mengenal belajar keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten, tapi lek wong sing dasare pengin keparek dengan Allah, mboten. Ya mbake mboten ngarep-arep sampeyan wis seru lek sampean ra duwe. Tak arep-arep apa dingi apa. Wong anak tak didik iki bakale anakku iki bakale gedhe. So lek gedhe lek wis mikir, lek wis mikir wis pinter duwe bojo duwe anak ya sibuk ngurusi bojone ngurusi anak. Aku gak arep-arep. Aku mung ndongakne tetep tak ndongakne muga-muga anakku dadi wong sing saleh. Soal kangelanku didik anak sampai soleh engko sing ngopahi didu anak. Tetep mung Gusti Allah dhewe sing ngurusi. Wis derek ngoten, mengke sampean mboten kecewa. Sampean yakin kalih Allah, insyaallah keyakinan sampean niku mengke sing dadekno tentreme ati. Nah, keyakinan iki mangke sing badhe dibahas. Lau asroko iki terusé dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Lau asroko laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar hala ilaiha wa la ra'aita mahasinat dunya qad zuharat kisfatul fana'i alaiha. Lau asroko lamuna wis memancar wis padhang laka kedua siropo nurul yakini cahaya keyakinan. Lek pancen cahaya keyakinan imanmu kuwi bener-bener wis madangi atimu. Laro aita mongko yekti bisa ningali sapa sira al akhirat ing akhirat. Rumus. Lek sampean yakin iman keyakinan niku bener-bener wis padang, wis memancar. mesti kuwi iso ndelok akhirat mbok delok akroba ingkang luwe parek ilai kamaring sira min antar halat tinimbang saking yen to budal sapa sira ilai kamaring akhirat. Nek sampean yakin tenan atine padang rono keyakinan sampean delok akhirat niku pun nyedhek ning sampean sak durunge sampean budal ten akhirat. Mila to iki aja takok mila to iki ya monggo to diangen-angen. Yakin. Sampeyan yakin lek bijing sarapan. Sampeyan yakin lek bijing kesih urip. Lan sampeyan yakin lek bijing sarapan. Sarapan itu dereng sampeyan lakoni. Sarapan sesuk niku lak dereng dilakoni to wong sakniki tesih dalu. Nggih. Loh, tapi krono yakin lah sesuk sarapan. Yakin lho sesuk sarapan. Niku ruwete arep sarapan sesuk niku sakniki wis teko dhisik wis sampean pikir. Nggih ta? Ruwete sarapan, bingung nyiapno sarapan niku wis teko sakniki. Senajan tumandange sarapan sampean urung budal rono. Duh, niku sajane alami. Alami, tegese alami niku angger wong ya ngono aja. Nek sampean kok pas lali, lek sesuk arep sarapan. Lali ora kepikir lek sesuk arep sarapan. Mergo mungkin sibuk napa blas mboten mikir sesuk arep sarapan apa ora. Niku urusan ruwete sarapan sing sesuk niku nggih mboten teko sakniki. Lho, sing siji jenengan dadi wong tani. Sing siji jenengan dadi wong bakul teng pasar. Lho niku mengke persiapane beda. Mergo jenis keyakinane beda. Jenengan sing dadi wong tani, wis bar tandur, wis bar matur, yakin lek sampean arepane. Gila, yakin lah arepane. Sampean sing jadi wong tani urung mau urung marani panen dereng to wong umpamane tanduri agek rong wulan nggih. Kira-kira panene sik sok Agustus iki sik Juni ngono. Pak dereng ta? Dereng budal panen ta? Dengisi sampean iku dereng marani panen iku durung diparani. Tapi keyakinan sampean sing mantep lek sampean panen. Niku pun saged merintah sampean. Panenan niku lho wis saiki wis mara rene. Mara teng yakin sampean niku terus sampean diperintah, kowe goleko glancing. Sampe terus budal golek glancing. Kowe ndang ngomong ning gone tanggamu sing duwe latar romba. Mergo kowe lek panen, latarmu gak cukup nunut latare kono. Diperintah saiki wis budal. Berarti lah panenane wis teko dhisik sak niki. Mergo wis yakin. Wis yakin. Ibu, Bu sing serodok sepuh niku lak nate mutra jenengan. Nggih. Wong meteng agek 3 wulan, 4 wulan. Yakin lah arep babaran. Babarane niku wis diparani napa dereng? Dereng isih urung 4 wulan. Tapi krono yakin babaran niku teko. Maka keyakinan babaran teko niku iso nekakno babaran. Kaya-kaya babaran sing isih kurang 5 wulan niku niku pun teko dhisik sakniki. Sampeyane urung marani ning babarane wis marani sampeyan ngoten lho. Babarane wis marani sampeyan jur sampean diperintah karo babaran niku mau. Babaran niku terus muni ning sampeyan. Ngomongi sampean yu golek apa-apa sampean yo budak yu siap-siap golek talek yo budak yu siap-siap tuku wedak budak yu siap-siap berarti lek wis teko lek gak teko mosok iso merintah sampean wong nyatane sampean diperintah yo budak coba lek sampean ora yakin. Nek gak yakin arep babaran. Mergo pancen ora pengin babaran. Ngombe juamu sing panas-panas ben rasido meteng. Mboten mungkin sampean gelem golek popok. Jenenge ta? Nek sampean yakin akhirat. Iman tenan tengene akhirat. Yakin tenan. Saman urung moro ning akhirat, wis manggon ning donya lah urung moro teng akhirat. Niku sing teko malah akhirate nekani sampean, ngoten lho maneh. Akhirate sing moro ning sampean, jur sampean kaya-kaya karo akhirat mang, sampean diomongi. Aku arep teko lho, Kang. Kowe salah to. Oh iya, aku tak salah. Lho, niku lek yakin, nek ora patek yakin ya. Lah, wis dialah dhisik. Akhirate mboten teko. Paham ya? Nggih. Jane ngeten iki mboten kok sesuatu sing ora ngono yakin ngono ya. Eh, ora ngono. Kuwi alami kok. Nek sing contone mbakulan kok. Saman yakin? Yakin lek sesuk kuwi arep ketemu langganane. Yakin. Lah mongko pangerane langganane wis ngomong. Anu lho yo aku pesen. Aku pesen. Anu gawakno kangkung sing isih seger-seger. Niku sampeyan urung petuk wonge. Wong petuke cek sesuk nggih teng pasar. Tapi perintahe wonge niku sampean lakoni sak niki. Akhirat ini tu se, suwe, jangan tadi bar mati. Tapi hal-hal yang berhubungan karo akhirat mesti sama lakoni saiki. Lan koyo-koyo akhirat itu mesti teko saiki. Nyoto-nyoto akhirat itu teko. Wajar gak nak jadi ngoten ini? Wajar kok maksudnya? Mboten aneh nak jadi ngoten ini. Cuma nak diomongno yakin akhirat itu koyo barang angel. Jadi biasa. Arek ngelih bentuk. Ngalih-ngalih bentuk. Walalo aita. Niki efek-efek mu yakin malih. Walalo aita lan yaktine. Ningali sapa sira. Mahasinat dunia. Ing pira-pira kebagusan ing dunia. Iku kot zaharot. Teman-teman wis tampil. Apa sing tampil? Kisfatul fana'i. Kerusakan sing dadekno sureme dunya alaya ing atase mahasinat dunya. Dadi lek wong niku yakin tenan, iman keyakinane wis memancar teng ati tenan. Ya ning dunya iki ya ndelok. Ndelok keindahan dunya iki ndelok. Wong mangan enak. Wong nyawang wong wedok ayu nyenengno. Ngrungokno lagu-lagu kuwi iso ngibur ati nyenengno. Tapi lek ndelok niku mboten jelas. Ming sekilas mergo ternyata dunia ini tampil dengan kesuramannya. Lapa kok suram? Mergo wis arep rusak. Sampeyan urung nyoto ndelok rusake. Nek wis yakin barang niku arep rusak, niku gambaran rusaknya wis teko dhisik. Rusaknya urung teko, amoh urung teko. Tapi gambaran akibatnya amoh niku wis teko dhisik. Gitu. Senajan penampilane niku untuk api wong gilap rupane cerah. Tapi nek sampean yakin kain iki bluduk. Bluduke dereng teko. Wong isih ning toko, bluduke wis teko piye? Isih teng toko, kaine iki isih teng toko. Urung bluduk. Tapi sampean wis yakin lek kain iki engko diumbah sepisan bluduk urung linting. Niku mengkilato kaya apa kain niku? Menceret mencorong kaya apa bagi sampean wis bluduk. Krono niku mesti sampean moh tuku. Yakin lek arep budha moh tuku. Nah, monggo sakniki didelok. Sampean wis yakin apa durung? Lah niku rumuse niki, rumuse. Nah, akhirate niku bagi sampean wis moro ta durung? Niku siji ping pindho nalika donya niki tampil dengan kebaikannya. Sampean melihat penampilan dunia ini semakin cerah apa semakin suram? Artinya dunia ini membawa harapan apa tidak bagi sampean? Kalau sampean masih menganggap dunia ini membawa harapan dan sampean melihat bahwa dunia ini memang indah dan membawa harapan untuk indah, sama sekali tidak ada kesuraman dunia. Mergoming dunia ini pun ngiming-ngiming sampean dengan segala kenikmatannya. Nah isih niku sing jadi pertimbangan sampean. Minimal sampean berkurang keyakinannya. Atau dengan kata lain, iman sampean niku murup tapi ketutup. Murup tapi ketutup. Kaya urupe lampu ning jerone setum nika. Setume anges kok napa lang angus kok mubeng ireng kabeh. Jane ya murup tapi wong langes kok. Dadi ya malah ora iso dienggo delok apa-apa. Ora iso dienggo delok. Sajane nggih biasa. Kami ngene iki. Jadi contoh malih ngeten nek digawe contoh liya. Via sampean tahu amprah ngridit sepeda motor. Pamane ngoten, ngridit sepeda motor. Terus janjine ning perjanjian kredit niku pokoke setiap tanggal 25 sampean ngangsur. Setiap tanggal 25 sampean ngangsur. Mergo perjanjiane uang muka sampeyan persen terus kredit per bulan sampeyane 100.000. Lah niku sama lah dadi yakin. Setiap tanggal 25 sampeyan ngangsur, ngoten ta? Nah. Sing perjanjian kono nggih enten tulisane, ayat perjanjian niku enten. Kalau pada tanggal 25 tidak ada setoran angsuran dari pihak kedua yang ngeridit, maka dari pihak dealer akan datang mengutus seseorang untuk nagih. Tangan itu tak? Duh. Moro-moro tenang. Delalah bulan pertama sakit, ngangsur kedua sakit. Buh perkara apa bungsu bulan ke-6. Wis tanggal selawe sampean mboten iso ngangsur. Sampean kan yakin. Yakin lek iki engko. Arep enek sing nagih. Gira, yakin tak? Yakin lah ikin ku harap enak sing nagi. Wong iki wis keliwat tanggal selawe. Ki aku nyatane ya ora setor angsuran. Ikin ku mesti enak sing nagi. Yakin, rono yakin. Niku kaya-kaya tagihan niku wis moro. Nggih. Tagihan wis moro. Niku mengke, tenang. Sing kongko dealer niku moro. Wonge ganteng. Sepatunan mengkilat. Klambine dilebokne napa praktis. Celanane setrikan. Nganggo dasi saya enek kepleke. Tanda pengenal perusahaan ini niku. Wonge sopan, jan sopan. Terus beca moten. Mudhun dijagakno. Assalamualaikum. Mesem. Permisi, Bu. Wong mesem niku apik napa elek? Sae. Assalamualaikum niku sae napa awan? Sae. Itu jelas penampilan yang bagus. Tapi bagi sampeyan sing arep ditagih. Krana sampean yakin wong iki arep nagih. Senajan surat tagihan sik dilebokne teng jero map. Durung metu surat tagihane urung metu. Tapi sampean wis yakin lek wong iki arep nagih. Ulu salam ritek. Mesmo ritek munio permisi ritek, mesem permisi ulu salam bagi sampean iku surem. Surem tenan jan. Ora penting mesem-mesem apa gunane wong bar iki kowe pang arep nagih ae lho ngoten. Saestu iki. Penampilan yang baik karena sampean yakin bahwa penampilan itu nanti akan diungkurno, setelah itu yang muncul adalah tagihannya. Yakin bahwa ada tagihan, maka bagi sampean salam sing apik, permisi sing apik, mesam-mesem guyang-guyu nuwun sewu Bu, muni nuwun sewu barang ngono, bagi sampean kesopanan itu tidak berarti. Dan kira karena wis masuk keyakinan bahwa arep nagih wis kadung masuk di sini. Nah, niki wong yakin. Wong niku lek yakin ngoten. Wis to, Mas yo prawane ayu wis mesem. Tapi sampean yakin ayu lan wis mesem sing saiki ning ngarep iki senajan saiki wis mesem, iki sok ning akhirat dadi kala jengking. Sampai ndelok mesem iku wis ora tertarik. Surem. Zegira niku lak wajar, perkara ngoten sakjane wajar. Sampean kok yakin lek wong sing ning arep sampean jane musuh sampean. Ngelemori tek sampean gak ngrungokno pengalem. Alah, iku lak padhe akeh wong muni ngono ya mesti padha. Penampilan kebaikan itu akan tampil dan nampak jelas bagi sampean bahwa penampilan baiknya itu kena grahana, kisfatul fana itu. Yo tampil tapi growok kena grahana. Napa grahanane niku? Nggih, sing nyusahno sampean. Dan dunya niki tampilo apik ritek, pasti punya efek menyengsarakan. Bagi wong sing yakin lek dunya niki bawa efek menyengsarakan. Dipapari penakin dunya, macam-macamin dunya. Sepeda motor apik nyenengno, mobil apik nyenengno, omah apik nyenengno, sembarang apik nyenengno. Tapi bagi wong sing yakin niku wae. Alah, kowe saiki tampil nyenengno ritek, bar iki kowe nagih bensin, kowe engko nagih oli, kowe engko nagih macam-macam. Mesti growok. Kene matane dadi growok. Saged ditampi nggih. Nggih ngoten niku. Mulane yakin niku penting. Yakin itu menentukan langkah seseorang. Yakin itu bisa menentukan sikap seseorang. Nah, iso niku sampean kok ora yakin. Wegah budal ning pasar. Anane sampean gelem budal ning pasar, mergo sing muncul dhisik dhewe teng ati sampean kuwi yakin aku engko ning pasar oleh bakti. Kok sampean ora yakin ya wegah ora ning pasar. Lho, sampean kok yakin tenan karo akhirat? Wo, semangat. Mesti semangat. Mbah niku yakin lek sok putune arep macane Fatihah. Sok putune arep hadiah Fatihah ning gone mbae. Ning sakniki upama putu niku ngeriwuki mbae, mbae ora lara ati. Mergo sing ketok duduk leh nyengsarakno putu ning gone mbae, tapi sing ketok keyakinane mbae putu iku sok ben sing arep njunjung jenengku. Putu kuwi sok ben sing arep macakno Fatihah aku. Mergo lek bapake wis jelas wali-wali daya. Tapi lek sing mbah. Ngene ta? Apa ina wa ummahatina wa ajdadina lo katut. Padahal aku gak melok kangelan didik, gak melok kangelan ngramut wong iku anake anakku, dudu anakku dhewe. Tapi kan aku kok katut wajdadina wa ajdadina wa katut mbae. Mulane sampean yakin ngono kuwi nyawang putu tok marmera karo padahal putune urung maca Fatihah ku. Iso nangis. Ya, niku bungae wis teko dhisik senajan Fatihah putu dereng diparan. Duh, ngoten niku jenenge harapan. Wong niku lek gak ada harapan dan harapan itu naik menjadi keyakinan dan itu positif, maka sesuatu yang positif sing arep teko niku. Padahal durung teko, sing arep teko niku, niku tibake wis teko dhisik. Nggih niku pun hebate Gusti Allah gawe angen-angene menungsa ngoten. Angen-angene menungsa niku karo Gusti Allah niku saged menarik, mempercepat sesuatu yang mestinya sangat lambat oleh angen-angen manusia bisa seketika itu didatangkan. Begini, saged. Lah dadi ngenteni sesuk rejeb. Tapi lah petong dina saiki niku bungae wis teko saiki. Dadi ngenteni sesuk rejeb bungae niku setiap kali muncul eling sok arep dadi ngenten bungane, eling nek bungane. Dadi luwe seneng bungae sak durunge dadi ngenten katimbang teko dodo dadi ngenten tenan. Iwae dadi ngenten sumu era karuan wis. Kesel salaman karo tamu. Isih penak nalika urung dadi ngenten mergo nalika urung dadi manten iku sing digawa keyakinan tentang arep dadi ngenten. Maksud. Niku mungkin sing yakin tenan niku sampai guyune iku wis latihan guyu dadi ngenten. Gayane latihane iku latihan kobil tu ngono dulu-dulu mune kobil tu. Mergo arep dadi ngenten. Niku Masya Allah, luar biasa sing jenenge menungso. Nah, menungso niku nggih, urusane menungso niku tibake tergantung keyakinan. Saman yakin apa? Nggih niku sing kecil sampean tanten. Lek Rasulullah contoh sing dibeta Rasulullah, keyakinan itu hanya kepada Allah dan hari akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Mulane Kanjeng Nabi tak nyontoni nggih mboten. Wis ta. Sapa wonge sing sedekah mesti arep oleh piwales. Piwales niku lho jenenge perkara sing arep teko teng akhirat. Tapi krana wis diyakini sedekah ya sregep dilakon. Tapi lek ora yakin oleh apa aku lho mboten. Kata contoh-contoh nih, contoh-contoh sing kula panjenengan nglampahi, kula panjenengan ngalami, kaya wong nagih ngoten niku. Wong nagih niku penampilane apik, tapi karena sampean yakin nek arep elek, sampean wis ora ndelok apik. Ngoten. Ya senajan penampilane putu saiki ku ngrepotno, tapi karena sampean yakin nek putu kosok menakno, kerepotan sing sakniki niku sampean anggap gak ana. Ngoten. Sampeyan yakin lek panen engko penak. Kerepotane tandur, kerepotane matun, kerepotane macul niku mboten sampeyan rekah. Sampeyan yakin lek sampeyan sok ning akhirat oleh swarga, oleh ganjaran, oleh penghormatan saka Allah. Saiki kangelane ning donya ngibadah niku bagi sampeyan gak berarti apa-apa. Kecil soal gitu aja kok. Bukan maten. Soal gitu aja kok repot. Tapi lek sampean anggap sesuatu yang sekarang yang sarakno itu memang sengsara tenang dan sampean tidak yakin kalau kesengsaraan yang sekarang itu nanti tidak membawa hasil, maka sengsara sedikit pun sampean ngeresulane ora barbar. Niku rumus psikologi ini wong sing duwe iman. Patokan kejiwaane wong sing iman lan yakin niku mesti. Mulane lek teng ayate nika teng surat Al-Baqarah dibaleni ping pindho. Wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lek cara kula sing nyusun kan mboten ngono. Ulaika ala hudamir rabbihim wal muflihun. Ngono wis bar. Ora usah dibaleni ping pindho ulaika ping pindho ulah apa. Niku nuduhne lek kebungahan sing ditampa wong sing yakin yukinun niku mesti ping pindho. Ning dunyane wis bungah. Mergo akhirate kebungane akhirat wis teko. Lan bolak-balik teko ning ora ora pisan pindho anggir kelingan. Aku sampean ketemu Kanjeng Nabi. Wis maca selawat mesti aku sampean ketemu wis. Sawenang ngoten. Ketemu nek sawenang maneh. Cuk ketemu nek luwe seneng maneh. Niku lek wong sing mulane mulai kalah utami Rabbim dapat petunjuk. Petunjuk niku rumus, sinyal, tanda-tanda, kwitansi. Wong kan nyekel kwitansi tok men kaya wis iso nagih sapa-sapa ta. Barange urung teko sampean nyekel kwitansi lho kaya nyekel barange. Nggih ngoten. Iki sampean agek nyekel salate tok niku lho. Kaya-kaya swargane wis ketok. Padahal ya urung. Nek jering ngoten ya berarti ya urung patek yake. Karek malik ngoten mawon. Kok ijek getol ngurusi dunya, ngarep-ngarep dunya ora ngarep-arep akhirat, ya berarti urung patek yake. Mugi kula panjenengan sedaya pun paringi manah ingkang saestu-estu yakin kados ingkang didhawuhaken menika. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa ikrafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.